di hati ingin berjudi, ini nyanyian setan. Bila tersirat di hati ingin berzina, ini nyanyian setan. Waspada, waspada, itu terangkap setan belaka. Perempuan, namun di balik semua kesenangan, pasti datang padamu kehancuran. Bila tersirat di hatimu ingin berjudi, itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu ingin berzina, itu nyanyian setan. Waspada, waspada, merangkap setan belaka. Agar kau masuk ke dalam sembahyangnya. Bila tersirat di hati ingin mencuri, itu nyanyian setan. Bila engkau ingin mencuri,